Ya, selamat pagi kepada pendengar Radio Berita Klasik, terutama pendengar setia acara Through the Bible. Hari ini Anda tetap bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, dan istri Liu Lilin. Kita bersama-sama hari ini akan mempelajari Alkitab. Dan hari ini kita sampai di Kitab Wahyu pasal yang ke-18. Kitab Wahyu pasal yang ke-18. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa di sorga, kami pagi hari ini kembali mau mempelajari firman-Mu dan memohon berkat-Mu Tuhan. Mohon pimpinan-Mu, mohon penerangan terhadap pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Puji hormat Tuhan kami naikkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Wahyu pasal 18 ada 24 ayat. Oke, silakan. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roro jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah tertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya dua kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya dua kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertata seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya. Apabila mereka melihat asap api yang membakarnya, mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau hai kota yang besar, Babel hai kota yang kuat, sebab dalam satu jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmizi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu dan tidak akan ditemukan lagi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya dan sambil menangis dan meratap mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kayu ungu dan kain kirmizi dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara. Sebab dalam satu jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Dan setiap nakodai dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya. Katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap katanya, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal sebab dalam satu jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai sorga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seluling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu, semua bangsa disesatkan. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus. Dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, untuk memahami Wahyu pasal 18, ya tentu kita harus memahami dulu pasal-pasal sebelumnya, ya, di mana pada pasal yang ke-17, yang pasal yang ke-17 itu ini keputusan ya mengenai penghakiman atas Babel ya. Nah, Babel dalam hal ini kemarin sudah dijelaskan bahwa orang Kristen dan orang Yahudi menyebut Roma ya, kota Roma, dengan sinis, dengan berkata bahwa itu Babel ya. Itu Babel maksudnya menunjuk kepada zaman perjanjian lama, pada saat awal manusia masih sangat awal, di mana di kota Babel lah manusia mencoba untuk mendirikan menara untuk menentang Allah ya, untuk menentang Allah. Jadi karena di kota Babel ada banyak kaisar-kaisar yang mengangkat dirinya sebagai Allah, yang mengangkat dirinya sebagai Allah, minta disembah sebagai Allah. Nah, itulah sebabnya kota Roma dipanggil ya kota Babel ya, oleh orang-orang Kristen dan oleh orang-orang Yahudi, karena kesombongan penghuni kota dan kesombongan raja dan kaisar yang duduk di situ ya, sehingga mereka disebut Babel. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, akhirnya ya Babel dalam sejarahnya, Roma dalam arti kata ini kota penduduknya dan semua yang terjadi di kota Roma sungguh ya mengerikan ya, karena disitulah Rasul dibunuh, ya. Disitulah katanya tercatat dalam sejarah Rasul Paulus dipenggal kepalanya, ya Rasul, dan disitulah Rasul Petrus katanya disalib dengan kepala sebelah bawah menurut tradisi gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di kota Roma pula lah, ya, di mana penganiayaan terhadap orang Kristen pada abad pertama yang didengungkan oleh Kaisar Nero itu berlangsung sedemikian kejamnya, ya. Di mana orang Kristen ditangkap, ya, dimasukkan ke dalam stadion dan ditonton oleh penduduk kota Roma dan dilepaskan binatang buas yang sudah dibikin lapar, ya, sehingga binatang buas itu mengejar-ngejar orang Kristen dan memakan tubuh mereka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dosa kota Roma, penduduk kota Roma dari satu generasi ke satu generasi sangat dahsyat, ya, sungguh sangat dahsyat, ya. Di mana orang Kristen awal dulu ditangkap, ya, mereka diikatkan di tiang, kemudian disiram pakai aspal dan dicucul dengan api, ya, untuk menjadi lampu jalanan bagi acara lomba kuda gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bayangkan ada manusia sekejam itu, ya, mengerikan. Dan ketika kota Roma menjadi artinya menjadi Kristen, ya, dan ya akhirnya bukan berarti dia berhenti meminum darah, ya, sehingga mabuk darah, ya, tetapi malah lebih dahsyat lagi, ya, tercatat dalam sejarah, ya, di mana ketika kekristenan masuk ke Roma dan Roma menjadi Kristen di zamannya Konstantin, akhirnya, ya, nah sekarang penganiayaan dilaksanakan oleh orang Kristen sekarang, orang Kristen, ya, gereja Roma Raya, ya, gereja Roma yang am, ya, itu gereja Roma yang am yang tidak mau tunduk kepada gereja Roma yang am, itu dibabat habis itu, ya. Jadi betapa banyak lagi kembali orang yang harus binasa, ya, harus dimatikan, disiksa sedemikian rupa oleh orang Kristen sekarang. Tragis sekali, ya. Jadi kalau disiksa oleh kaisar yang non-Kristen, itu ya kita bisa mengerti gitu. Tetapi kalau sekarang ini oleh orang Kristen, ya, inilah yang betul-betul, ya, ironis sekali, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah ketika, ya, ketika pengajaran tidak alkitabiah apapun juga namanya, Kristen kah, gereja kah, sebenarnya yang pegang itu adalah iblis gitu, ya. Yang pegang itu adalah iblis yang haus darah. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya dapatkan, ya, bahwa ada banyak gereja di wilayah-wilayah di Indonesia yang sudah bercokol di situ lama. Mereka tidak menginginkan ada gereja baru berdiri di sana. Ini sama sikapnya, sama dengan ini, ya, dengan kekristenan di kota Roma dulu yang tidak menghendaki ada orang lain mempunyai pikiran lain gitu, ya, mempunyai pikiran lain. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya, ya, Babel dihakimi, ya, Babel dihakimi di pasal 17, dan sekarang, ya, ini pasal 18 itu, ini adalah nyanyian atau percakapan-percakapan, ya, di sekitar kejatuhan dari kota Babel itu, ya. Nah kita lihat, ya, atau kota Roma 18 ayat 1, kemudian daripada itu, ya, kemudian daripada pasal 17, ya, di mana pasal 17, ya, itu perempuan yang menunggangi binatang dan berpakaian ungu, ya, itulah Babel atau Eropa, ya, sebenarnya ini Eropa. Kemarin saya sudah katakan bahwa lambang Eropa itu adalah perempuan menunggang binatang. Tidak ada orang tahu, ya, siapa yang mengusul mengumpulkan itu, ya, dan bagaimana prosesnya bisa dipilih perempuan menunggang binatang sebagai lambang Uni Eropa, ya, dengan bendera biru yang dililitin dengan bintang-bintang emas gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita lihat, ya, itulah yang keputusan yang telah dijatuhkan, bahwa ini kota Babel atau Roma atau Eropa, ya, Eropa yang dahsyat, yang hebat, ya, yang pernah jaya, yang dulu pernah ada, tidak ada, kemudian muncul lagi, ya. Jadi kerajaan Romawi Raya gitu, ya, itu muncul lagi dengan bentuknya sekarang Uni Eropa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, di pasal 18 ayat 1, kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain, ya, malaikat lain turun dari sorga. Oh, ini malaikat lain lagi, ya, tidak disebutkan namanya, tetapi malaikat yang lain, ya, yang mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini memberitahukan kepada kita bahwa malaikat diberi kekuasaan tertentu dan diberi kemuliaan tertentu gitu. Jadi ketika nanti kita bangkit, ya, atau Tuhan datang, kita masih hidup, jadi kita diubah, tubuh kita menjadi tubuh kebangkitan yang mulia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana, ya, malaikat memiliki kemuliaannya masing-masing, ya, demikian juga nanti kita akan memiliki kemuliaan kita masing-masing. Nah, urusan masuk surga itu adalah melalui bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi menerima kemuliaan, ya, kemuliaan yang berbeda-beda itu diberikan, ya, menurut, ya, apa yang kita perbuat bagi Tuhan, ya, di bumi ini. Jadi dari perbuatan kita lah, ya, itu kemuliaan itu ditentukan. Nah, sedangkan masuk surga itu melalui bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan masuk surga melalui perbuatan, ya, masuk surga melalui bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Namun, ya, ketika Tuhan mau menentukan memberikan kemuliaan kepada tiap-tiap anak-anak-Nya, itu adalah berdasarkan pada perbuatannya. Di pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 ada dikatakan semua perbuatan, ya, mereka menyertai mereka. Jadi perbuatan kita menyertai kita, itulah yang akan menentukan kemuliaan tiap-tiap pribadi. Oleh sebab itu, ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, kalau Anda belum pasti masuk surga, ya, tentu jangan pikirkan masalah kemuliaan. Yang utama itu adalah bagaimana mendapatkan kepastian masuk surga dulu. Nah, itu yang paling utama sekali gitu. Nah, tetapi kalau Anda sudah pasti masuk surga, Anda sudah bertobat dan sudah percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, maka marilah, ya, marilah kita mengarah kepada kemuliaan, ya, mengarah kepada upah, ya. Kalau omong upah itu omong kerjaan gitu, ya. Kalau bekerja, ya, dapat upah gitu, ya. Maka kita bicara soal upah, ya, kita bicara soal kemuliaan, ya, kemuliaan yang akan diberikan kepada kita. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, nah, kita lihat ini malaikat ada kuasa dan ada kemuliaan yang sesuai yang diberikan kepada tiap-tiap malaikat. Demikian juga akan diberikan kepada tiap-tiap anak Tuhan yang nanti sesudah kita diselamatkan. Ayat 2 katanya, dan ia berseru dengan suara nyaring, suara yang kuat, katanya, ya, sudah rubuh, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Ya, kota besar itu dihakimi dan dia rubuh, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Ya, dia rubuh, ya, dia menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis, ya, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Ya, sepanjang waktu, artinya dari zaman dulu, ya, sampai sekarang, ya, itu, ya, kota Roma itu, ya, di dalamnya banyak roh najis, kan, ya, roh jahat, ya, roh-roh jahat yang bersembunyi di dalamnya, roh najis dan tempat bersembunyi segala burung, ya burung yang najis yang dibenci. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya tentu bukan hanya di kota Roma saja, di kota Jakarta juga ada banyak roh najisnya dan roh jahatnya gitu ya. Tapi ini spesial ya Tuhan memberitahukan ya di kota Roma ya penuh dengan intrik-intrik ya kenajisan, pengajarannya yang salah gitu ya, yang salah yang tidak alkitabiah. Nah itu yang dipancarkan dari kota Roma ya sebenarnya begitu. Nah ayat 3, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Nah anggur hawa nafsu cabulnya ya kelihatannya ini jelas simbolik ya, karena nggak ada di antara ini minum hawa anggur ke sana itu ya, maksudnya pasti ya, karena semua bangsa telah disesatkan ya, disesatkan telah minum itu artinya telah disesatkan anggur hawa nafsu cabul itu apa ya, kegenitan ya, pikiran yang jelek ya, pikiran yang tidak benar ya, ini doktrin yang salah gitu ya, doktrin yang salah yang bertentangan dengan kebenaran gitu. Dan katanya ini ya, semua bangsa terpengaruh. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya kelihatannya semua bangsa terpengaruh gitu ya, terpengaruh dari Roma itu, dan raja-raja di bumi ya, pemimpin-pemimpin negara di bumi ya, telah berbuat cabul ya, telah ini ya, telah bersekutu ya, telah mengadakan satu ini semacam kerjasama gitu ya, kerjasama dengan dia ya, jadi telah berbuat cabul ya, itu telah melakukan kerjasama, telah bersahabat dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi katanya, yaitu ya bisnismen-bisnismen yang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya, oh khususnya Eropa ya, Eropa ya telah memperkaya bisnismen-bisnismen ya. Oh bayangkan ya, produk-produk dari Eropa akan makin terkenal ya. Beberapa hari yang lalu ya Singapura promosi ya, itu membeli A380 ya, pesawat ini Airbus yang terbesar ya dari Eropa, itu produk Eropa, dan di ke depan kelihatannya ini produk Eropa akan melanda dunia ya, makin hebat. Anda tahu hari ini di tangan Anda pegang Nokia ya, Nokia itu produk Eropa ya, semuanya ya, jadi produk Eropa ini hebat-hebat ya, dan ya semuanya sudah menjadi kaya oleh kenapsunya ya. Nah ayat 4 katanya, lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata katanya, pergilah kamu katanya, sorga suara lain lagi yang berkata ya, enggak dikatakan dari malaikat dari mana ya, hai umatku pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit dan Allah telah mengingat ya segala kejahatannya. Oh ini ya, jadi kita lihat ada seruan dari sorga, ada seruan dari sorga di sana kepada umat Tuhan ya, tentu ini seruan ini karena ditulis kepada umat abad pertama ya, supaya semuanya itu waspada, menjauhi, melakukan ini separation ya, hati-hati jangan sampai terlibat ya, jangan sampai terlibat ya, jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kalau Anda ada di gereja yang salah, saya katakan bahwa ini kehendak Tuhan adalah Anda segera keluar ya, Anda segera keluar, karena jangan sampai ada bagian di dalamnya, nanti Anda akan salah, akan menerima hukuman yang sangat berat ya. Jangan, di sini dikatakan ya, jangan ada bagian, jangan ambil bagian dalam dosa-dosanya. Oh saya tidak melakukan kejahatan. No, Anda mendukung pengajaran yang salah, Anda mendukung gereja yang salah, satu hari Anda harus ya mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Anda memberikan persembahan kepada gereja yang salah, Anda ikut ambil bagian di dalam semua kejahatannya, di dalam seluruh ya acara penyesatannya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, nomor satu penting di muka bumi ini yang harus diperhatikan oleh umat manusia, nomor satu itu adalah bagaimana mendapatkan kepastian masuk surga. Ya, bagaimana mendapatkan kepastian masuk surga. Nah, kita tahu kepastian masuk surga itu hanyalah melalui ini, ya, bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau Anda sudah mendapatkan kepastian masuk surga, nomor dua penting, ya, nomor dua penting adalah Anda harus mendapatkan gereja yang benar, yang Alkitabiah, supaya iman Anda jangan sampai terkikis, ya, supaya Anda tetap percaya sampai akhir pada kebenaran, ya. Jadi Anda harus mendapatkan gereja yang Alkitabiah. Dan kalau Anda mendapatkan gereja yang benar, yang Alkitabiah, maka Anda harus bergabung ke situ, ya. Bergabung ke situ, harus terpisah dari gereja yang salah. Harus terpisah, jangan ada bagian lagi di dalam gereja yang salah, gitu. Oh, Dr. Suhento Liao, kok ada gereja yang salah? Oh, iyalah, ya. Ada gereja yang benar, ada gereja yang salah. Kalau dua gereja mengajarkan hal yang berbeda, tidak mungkin dua-duanya benar. Akal sehat kita kasih tahu kita tidak mungkin dua-duanya benar, ya. Nah, kalau yang satu salah, satu mungkin benar, gitu, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itulah maka saya katakan kepada Anda, kalau Anda dapatkan gereja yang lebih benar sebagai bukti cinta kebenaran, tentu harus pindah ke gereja yang benar. Nah, tidak ada gereja yang sempurna, okay, ya, saya setuju itu, ya. Tetapi ada gereja yang lebih benar, ada gereja yang 70% benar, ada gereja yang 80% benar, ada gereja yang 95% benar, bukan ada gereja yang 99% benar, gitu. Ada gereja yang 40% benar saja. Nah, sekarang di ayat 6 katanya, balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya dua kali lipat menurut pekerjaannya, ya, campurkanlah baginya dua kali lipat di dalam cawan pencampurannya, ya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah dinikmati, sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertata seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung, ya. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Oh ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat di sini, ya, katanya pertama ini pembalasan, ya, pembalasan karena kota Roma terkenal sudah melakukan banyak kejahatan, kejahatan secara rohani, ya. Ya, penyesatan-penyesatan yang ditimbulkan dari sana, ya, dan kemudian ini, ya, aktivitasnya yang telah membunuh, ya, dari membunuh rasul-rasul, membunuh orang Kristen, ya, membunuh orang yang mengasihi Tuhan, ya, segala macam, ya, dilakukan. Rekornya luar biasa, ya, rekornya luar biasa. Dan ingatlah, ya, setiap kali martir, setiap kali orang yang mengasihi Tuhan disiksa, dibunuh, mereka berseru, mereka berteriak kepada Tuhan, oh Tuhan, ya, oh Tuhan, balaskanlah kesengsaraan kami, oh Tuhan, tolonglah kami, gitu, ya. Setiap kali begitu, saya ingat itu, saya baca buku Felix Mann, ya. Felix Mann ketika mau ditenggelamkan di Sungai Limnat oleh ini Zwingli, ya, temannya John Calvin, ya, itu dia mau ditenggelamkan di dalam Sungai Limnat, ya, karena dia baptis ulang, gitu, ya, karena dia mengikuti Anabaptis, gitu. Akhirnya dia mau ditenggelamkan di Sungai Limnat sebelum air menutup mukanya, gitu, ya, sebelum dia ini air sampai ke mulutnya itu, dia berseru, oh Tuhan, katanya, ya, ke dalam tanganmu aku serahkan rohku, ya. Nah, oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, di segala abad ketika orang, ya, ketika orang dihukum, ya, ketika orang disiksa, orang benar dihukum, disiksa, apa yang keluar dari mulut mereka? Mereka berseru kepada Tuhan, kami tidak melakukan pembalasan atas hal-hal yang menimpa kami. Tuhan, kami serahkan kepadamu pembalasan itu. Nah, itulah sebabnya kita lihat di sini katanya ya, pembalasan-pembalasan tiba. Tuhanlah yang membalaskan. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kenapa orang Kristen tidak melakukan pembalasan? Oh ya, karena kita tidak mau membalas, karena kita serahkan kepada Tuhan yang membalas ya. Segala pengadilan di muka bumi yang tidak adil ini ya, pengadilan di muka bumi tidak adil ya, dan kita berseru kepada Tuhan, Tuhanlah yang adil. Dan di sini dikatakan ya, dia sombong katanya, dia sombong, dia bukan janda tapi ratu katanya. Oh, hebat juga gitu ya. Dan dia tidak akan pernah berkabung katanya, tetapi ya akhirnya di ayat 8, sebab itu ya segala malapetaka akan didatangkan ya dari satu hari katanya ya. Kemudian sampar dan perkabungan dan kelaparan akan menimpa dia dalam satu hari, dan ia akan dibakar dengan api. Waduh ya, terakhir itu ya, dia akan dibakar dengan api. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, Eropa dengan Roma sebagai pusatnya, ini Romawi inkarnasi ya, ini Uni Eropa itu sebenarnya itu adalah Romawi reinkarnasi itu ya. Romawi reinkarnasi ini akan ini ya, akan sangat sombong, akan sangat jaya ya, akan sangat ini meninggikan diri, akan sangat meninggikan diri. Dan kita lihat ya, mereka sedang menyusun kekuatan ya, ini Romawi modern ya, sedang reinkarnasi. Dan kita lihat ya, mereka akan melakukan ini ya, penganiayaan terhadap anak-anak Tuhan ya, terhadap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ya, yang ya sekarang di Eropa hampir tidak ada ya, hampir tidak ada orang Kristen yang setia sekarang, yang sungguh-sungguh ya. Saya punya jemaat yang pergi kuliah ke Oxford di sana ya, ambil PhD ya. Dia pergi ke satu gereja di Inggris di sana, di London. Dia pergi, dia cari-cari gereja ya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh menyedihkan ya, sungguh menyedihkan. Dia cari gereja yang benar ya, yang datang kebaktian itu hanya 5 orang, hanya 5 orang saja. Sungguh mengerikan. Mengapa bisa begitu ya? Kita tak habis pikir ya, mengapa bisa begitu? Ya, faktanya memang sudah begitu ya. Eropa hari ini meninggalkan Tuhan. Dia sedang reinkarnasi Romawi baru ya, Romawi baru. Dan ya, dia akan juga ya nanti melakukan penganiayaan, himpitan terhadap anak Tuhan yang mengasihi Tuhan ya, dengan alasan yang enggak masuk akal gitu. Alasan yang enggak masuk akal. Dan terakhir ya, mereka akan menjadi kekuatan yang dahsyat untuk menghantam Israel ketika sesudah pengangkatan ya. Jadi ketika anak Tuhan di muka bumi terangkat, maka sisa Israel yang menjadi milik Tuhan, dan ini Romawi modern akan mengerahkan kekuatannya ke situ. Tetapi kemudian Tuhan akan mengadili ya, Tuhan yang kuat di sini, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dia anggap dia paling kuat, tapi Tuhan yang mengadilinya, menghakiminya adalah kuat katanya. Ayat 9, dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul, artinya yang telah ini bersekongkol dengan dia dan hidup dalam kelimpahan dengan dia, yaitu yang bekerja sama dengan dia, akan menangisi dan meratapi dia. Ya, akan menangisi meratapi dia apabila mereka melihat asap api yang membakarnya ya, ketika kota Roma dan ini ya, Romawi modern dibakar ya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, wah ini ya, sampai raja-raja, pemimpin-pemimpin semuanya, celaka, celaka engkau. Oh katanya, hai kota yang besar ya, Babel, kota yang kuat kan ya, sebab dalam satu jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Oh, kok begitu cepat ya, dalam satu jam saja ya itu berlangsung ya penghakimanmu katanya. Dan ayat 11, dan pedagang-pedagang di bumi menangisi dan berkabung. Nah, ini orang bisnismen ini ya, merasa sangat sayang ya, bagaimana Eropa akan mendatangkan banyak keuntungan bagi kita, berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Oh ya, jadi hubungan dagang jadi kacau gitu, tidak ada lagi ya proses jual dan beli, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari linen halus dan anih, semua ini bahan-bahan ini disebutkan semuanya ini ya, sutra, kain kirmiji, berbagai jenis ya, barang dari kayu yang harum baunya ya, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, maksudnya yang akan dijual ke Eropa di sana ya, dan tembaga besi ya, dan pualam. Wah, ini semuanya jadi gimana ini, perdagangan jadi kacau ya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, lihat, ditambah lagi ayat yang ke-13 katanya, kulit manis ya, dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur ya, kemenyan, anggur, minyak ya, tepung halus dan gandum ya, lembu sapi, domba, kuda. Nah, ini ada kategori binatang, kategori barang hasil tambang ya, semuanya itu ya. Nah, lembu sapi, domba, kuda, kereta, budak, dan bahkan nyawa manusia katanya. Wah, ini ya, ini perdagangannya luar biasa ya. Kok ada dagang manusia? Oh iya ya, sekarang aja ada dagang manusia ya, trafficking ya. Ini penangkapan perdagangan manusia yang sekarang ini ada banyak ya, perdagangan manusia yang lumayan gencar gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di ayat yang ke-14, dan mereka akan berkata, katanya ini para pemimpin-pemimpin negeri ini, mereka berkata apa katanya, mereka berkata ya, sudah lenyap ya buah-buahan ini ya, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu katanya. Oh, ini buah-buahan dari Eropa ya, hebat juga ya, dan segala yang mewah dan yang indah telah hilang daripadamu ya, dan tidak akan ditemukan lagi. Oh ya ya, inilah ya kondisi ya, inilah keadaan ya, keadaan di mana ya Tuhan sudah menghakimi ya Romawi ya, ini Eropa ya, Romawi abad modern, dan situasinya sedemikian mengerikan. Ini adalah di akhir dari masa tribulation 7 tahun itu ya. Kemudian di ayat yang ke-15 katanya, mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap katanya ya. Jadi mereka ngeri melihat hukuman yang Allah jatuhkan. Mungkin ya satu kebakaran dahsyat yang terjadi di kota Roma dan Eropa, bisa jadi. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang bilang nggak mungkin. Oh ya, Anda tahu ya, California baru habis dibakar kurang lebih 1 minggu ya, sungguh dahsyat itu ya, dengan angin kecepatan 100 km/jam, itu api sekali nyala sedikit saja ya, itu menghanguskan ribuan rumah sekarang di sana itu. Ya, itu ada ya, ini banyak sekali itu pemadam kebakaran dikerahkan ya. Itu tidak bisa ya, tidak bisa memadamkan api. Api melalap itu satu rumah demi satu rumah. Habis ya. Saya memang ada khawatir sedikit, adik saya ada di situ ya. Adik saya ada tinggal di California. Saya suruh adik saya lain lagi ngecek coba ya, kena enggak dia. Ternyata adik saya tidak kena ya. Ini 1 minggu ya, California terbakar ribuan rumah ya, ribuan rumah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa sulitnya bagi Tuhan untuk membakar kota Roma? Apa sulitnya? Ya, apa sulitnya bagi Tuhan untuk membakar kota Jakarta? Kalau ya ini kejahatannya sudah teriakan orang-orang yang ini yang dianiaya, teriakan orang-orang yang menuntut keadilan sampai kepada Tuhan ya. Apa sulitnya bagi Tuhan untuk membakar Indonesia? Apa sulitnya bagi Tuhan membakar Eropa? Apa sulitnya bagi Tuhan untuk membakar Amerika ya? Apa sulitnya bagi Tuhan untuk membakar Tiongkok ya? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, mari kita rendahkan hati di hadapan Tuhan ya, daripada kita menyombongkan diri. Dan menyombongkan diri kita tidak ada arti apa-apa ya. Oh ya, kita manusia yang lemah ya, manusia yang lemah ya, bisa sih bikin pesawat ya yang sampai bisa muat 500 orang lebih gitu, tetapi ya Tuhan jauh-jauh ya, Tuhan jauh-jauh lebih hebat. Oleh sebab itu, marilah kita rendahkan hati, kita bersujud kepadanya. Jangan bisa melakukan sedikit hal yang agak ya lumayan ini bagus gitu, lalu sudah menyombongkan diri ya. Jangan ya, jangan. Nah katanya mereka semuanya itu ya pedagang-pedagang, mereka meratap. Ini pemimpin-pemimpin negeri, mereka meratap. Dan akhirnya mereka berkata, celaka, celaka kota besar, katanya. Ayat 16 itu ya, yang berpakaian lenan halus, katanya. Wah ini ya celaka kota besar yang berpakaian lenan halus ini menunjukkan yang mewah ya, yang mewah, yang kaya, dan kain ungu dan kain kirmiji. Ya kembali lagi ini siapa yang pakai kain ungu dan kain kirmiji? Itu pelacur itu yang di pasal 17 itu ya, pelacur itu, dan yang dihiasi emas dengan emas dan permata dan mutiara ya. Sebab dalam satu jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, dalam satu jam katanya. Oh pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kok begitu cepat? Oh ya, anda belum tahu, anda belum melihat api melalap itu ya. Kalau ada api kemudian ada angin yang kenceng gitu yang bertiup ya, kecepatan ini ya 200 km per jam gitu ya, itu berarti apinya itu akan jalan 200 kilometer per jam. Kota mana yang ada sampai jaraknya sampai ratusan kilometer itu ya? Itu untuk membakar satu kota itu sebentar dalam satu jam habis itu ya dengan tiupan api. Kalau api itu, kalau ada nyala api terus ada angin, itu seperti kita mau hidupin api kan kita tiup gitu ya. Nah itu makin jadi itu ya, makin kenceng itu anginnya, apinya akan makin ini ya, makin berkobar. Nah itulah yang terjadi di California, sehingga mereka padamkan api pakai pemadam kebakaran, yang pakai mobil, yang pakai helikopter, yang pakai pesawat, semuanya itu ya. Nggak bisa sampai ribuan ya, sampai anginnya reda, apinya juga reda gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, sungguh mengerikan sekali ya. Nah kemudian mulai dari ayat 17. Nah ini yang katanya setiap nakoda dan pelayar ya, dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencariannya di laut berdiri jauh-jauh. Wah kapalnya pasti didorong agak jauh dari kota itu, dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya. Katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Wah nah, dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka kota besar ya, yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Oh ya, Eropa ya, khususnya ya Eropa. Nah kalau angin membakar ya satu kota Roma di Eropa, dan api membakar dan angin bertiup gitu ya, oh itu satu Eropa itu ya dalam beberapa jam bisa habis oleh api itu ya, karena apa, api diantar oleh angin ya, jadi sepertinya dikobarkan begitu. Nah katanya ya ini, dan berseru ketika mereka melihat asap api itu, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya, hubungan dagang yang hebat sebenarnya oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam satu jam saja ia sudah binasa. Oh begitu cepat ya, dalam satu jam dia sudah binasa ya. Bersukacitalah atas dia, hai surga. Nah sebaliknya kan, mereka berkata, ini orang yang berkata sambil menangis, mereka berseru malah, bersukacitalah atas dia, hai surga katanya, dan kamu hai orang-orang kudus ya, dan kamu hai orang-orang kudus katanya ya, orang kudus yang disiksa ya, dianiaya di Eropa. Oh Eropa tercatat, bukan hanya kota Roma ya, Eropa tercatat telah membunuh banyak orang yang tak bersalah, membunuh orang yang hanya karena dia percaya sesuatu yang berbeda dari yang diinginkan oleh penguasa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita di sini juga lah ya, Indonesia punya rekor juga ya, itu bakar-bakar rumah orang ya, gereja, berapa banyak gereja yang dibakar, yang dihancurkan. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, setiap orang yang menderita berseru kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Nah kalau Anda percaya ada Tuhan pencipta langit dan bumi, dan setiap orang yang mengalami penganiayaan berseru kepada Tuhan ya, maka Tuhan pasti akan bertindak, Tuhan pasti akan bertindak. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, renungkanlah ya, pikirkan dengan sebaik-baiknya ya, renungkan, jangan sembarangan bertindak. Dan di zaman akhir ini ya, coba ya, di zaman akhir ini kita perlu ya, kita perlu menjadi orang percaya yang kritis ya, kita perlu betul-betul mohon hikmat dari Tuhan ya, manakah yang benar ya, yang menganiayakah yang benar atau yang dianiayakah yang benar. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sangat mustahil ya bahwa yang menganiaya itu bisa benar gitu ya. Tuhan tidak memakai kekerasan. Dan kita lihat di sini Tuhan juga yang berkata bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, dan akulah yang berhak membalas, kata Tuhan. Dialah yang berhak membalas, kita tidak berhak untuk membalas. Nah itulah sebabnya orang Kristen yang benar, yang Alkitabiah ya, itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, karena kita tidak mempunyai hak untuk membalas. Yang berhak membalas itu adalah Tuhan. Nanti Tuhan akan membalasnya. Nah katanya bersukacitalah hai sorga, dan kamu hai orang-orang kudus. Siapa itu orang kudus? Ya orang kudus itu adalah orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu orang kudus ya. Karena semua dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, dan kita di hadapan Allah Bapa tidak ada dosa lagi. Kita orang kudus. Rasul-rasul katanya. Nah, rasul-rasul yang pernah dibunuh di sana ya. Rasul Petrus, Rasul Paulus, tadi saya sudah katakan, dan nabi-nabi ya, dan nabi-nabi ya. Jadi ada nabi yang di zaman dulu ya dibunuh di ya, dibanyakan sih dibunuh di Israel ya, tetapi ya ada juga ya yang menyampaikan firman Tuhan ya, pasti di sini maksudnya itu ya, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu ya. Karena apa? Karena teriakan ya, karena teriakan, karena pengaduan ya, karena pengaduan dari setiap orang yang dianiaya, maka Tuhan menjatuhkan penghukuman. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, pernahkah Anda ingat, Anda ingatkah pada tahun berapa ya, tahun 90 berapa itu terjadi pembakaran gereja di Jawa Timur, di kota apa dimulai itu ya, yang ada keluarga pendeta yang terbakar di dalamnya. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, pastilah ketika dia mati terbakar itu, waktu di Jawa Timur itu, dia berseru-seru kepada Tuhan ya, dia berseru-seru kepada Tuhan. Dan ya kita lihat hari ini apa yang terjadi di sana ya, lumpurnya nggak mau berhenti ya, lumpurnya nggak mau berhenti. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, okelah ya, Anda boleh melakukan penganiayaan, kejahatan, karena Anda punya kuasa, punya kuasa ya, punya kuasa. Anda bisa berbuat sewenang-wenang ya, sekehendak Anda ya. Ini orang minoritas ini minoritas ini tidak mempunyai kekuatan apa-apa, boleh ditindas seenaknya. Tetapi ya ingat, ini masih ada mulut bisa berseru kepada Tuhan ya, berseru kepada Tuhan. Ketika orang dianiaya dan dia berseru kepada Tuhan ya, pencipta langit dan bumi yang maha adil, maka dia akan bertindak ya. Nah kemudian ayat 21 katanya, dan seorang malaikat yang kuat ya, anak, seorang malaikat lain lagi yang kuat mengangkat sebuah batu besar, batu kilangan. Batu kilangan itu katanya itu sekitar 1,5 sampai 2 meter katanya diameternya gitu ya, batu kilangan zaman dulu itu kalau di tempat kilangan. Dan bulat gitu, dan tebelnya kira-kira dari 30 sampai 50 cm, jadi besar sekali ya. Nah di sini, dan seorang malaikat yang yang kuat, katanya, mengangkat sebuah batu besar, batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Ya, dilemparkan ke dalam laut ini sebagai satu kiasan, katanya. Katanya demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras, ya, ke bawah. Jadi dilemparkan, dijungkil balikan, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Wah, habis ya, habis ya. Mungkin ya, mungkin setelah terbakar ya, terjadi ini ya, letusan gitu, sehingga kota itu ya terlempar gitu, terlempar. Dan suara ya pemain-pemain kecapi, penyanyi-penyanyi, dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi ya, tidak akan kedengaran lagi di dalamnya. Oh, tidak ada lagi ya pesta pora, tidak ada lagi riang gembira, tidak ada lagi untuk semuanya itu ya, tidak ada lagi. Nah, di sini katanya ya, dan suaranya pemimpin-pemimpin, pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup seruling, katanya tidak akan ditemukan di dalamnya. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu ya kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu ya. Oh ya, sekarang Eropa terkenal ada banyak ininya ya, banyak seninya, pertunjukannya, dari yang sopan sampai yang ngaco ya. Nah, kita tahu semuanya nanti tidak akan ditemukan lagi, katanya, tidak akan ditemukan lagi di dalammu, dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Jadi suatu aktivitas ya, aktivitas kilangan itu tidak ditemukan lagi. Jadi pengolahan sesuatu gitu ya, tidak akan ditemukan lagi. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Ya, lihat ya, cahaya lampu tidak akan bersinar. Wah, itu berarti gelap gulita. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Ya, ya, seringkali kalau di dalam Alkitab untuk menggambarkan riang gembira ya, untuk menggambarkan keadaan yang riang gembira, selalu mengatakan ya, suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan ya, itu ya katanya tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena ya, karena perdagangan karena pedagang-pedagangmu ya adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Wah, oleh ilmu sihir. Ilmu sihir apa ini ya? Oh ya, ya kita lihat iblis ada ikut ambil bagian di dalam setiap pengajaran sesatnya. Iblis ada ikut ambil bagian, iblis ada ikut mempromosikannya, iblis ada ikut di dalam ya untuk menyebarkannya, mempengaruhi orang lain. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita tahu ya bahwa peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, kata Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 6, tapi peperangan kita sesungguhnya itu adalah melawan roh-roh jahat, ya, roh-roh jahat. Nah, lihat, ilmu sihirmu ya, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan ya. Ini pengajaran demonik ya, demonik itu ya, pengajaran dari iblis itu ya, yang macam-macam itu ya, yang aneh-aneh gitu, dan yang menyimpangkan kebenaran Alkitab ya, itu menyesatkan semua bangsa. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi ya, coba lihat ya, darah nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh mengerikan ya, ketika kota Babel ini ya, ketika kota Babel dihakimi oleh Tuhan ya, yaitu di akhir dari masa ini tribulation. Jadi perang Harmagedon ini kelihatannya waktunya bersamaan ya, tidak terlalu lama itu. Jadi perang Harmagedon dan ya penghakiman terhadap Babel. Nah, sampai pasal 19 ini ya, masih penghakiman terhadap Babel. Nah, kemudian besok ya kita akan bicara tentang itu ya, pasal yang ke-19 ya, pasal 19 yaitu masih ada penghakiman terhadap Babel, kemudian perjamuan anak domba, dan kita lihat ya final binatang itu dikalahkan, kemudian akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun ya. Oke, kita akan berhenti sampai di sini ya, kiranya Tuhan memimpin, memberkati pendengar sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu karena di tangan kami ada firmanmu yang menuntun hidup kami, yang memperingatkan kami. kami Tuhan, supaya kami menjadi orang yang berhikmat, supaya kami mengecek iman kami, komposisi iman kami, apa yang kami percayai, apakah itu benar sesuai dengan firman-Mu atau tidak. Tuhan tolong kami supaya kami sungguh-sungguh terhindarkan dari berbagai penyesatan, supaya kami Tuhan sungguh-sungguh setia kepada firman-Mu. Tuhan tolong kami Tuhan, beri kekuatan kami jikalau ya penderitaan akan menimpa kami. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan kami, buka mata kami, mata rohani kami, supaya kami memandang ya, memandang ke depan, jauh ke depan, memandang kepada Engkau ya Tuhan, sambil ya, bersaksi di muka bumi ini. Puji hormat kami naikkan padamu Bapa di sorga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.